padamu hanya dalam khayalan mimpi suaramu nan merdu membelai rasa rindu kasih aku kenal padamu gambarmu menghias majalah alangkah manis senyum hatiku rasa gundah, aduh apa daya, lautan luas memisah kita, namun di kau Dewi selalu dimanja-manja, aku mabuk seonang, merindukan bintang di awan. Tak mudahkan tercapai jauh dari lambaian. Aku mabuk seorang, merindukan bintang di awan, tak mudahkan tercapai, jauh dari lambaian.